السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، سيدنا جماعة جمعة رحمكم الله، sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam telah memerintahkan kepada seluruh umat manusia agar hendaknya mereka senantiasa berbuat kebaikan, berbuat ihsan dalam hal apa saja dan kepada siapa saja. Di dalam ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala banyak sekali menyebutkan tentang perintah dan anjuran kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa berbuat ihsan kepada makhluk-makhluk Allah tabaraka wa ta'ala yang ada di muka bumi ini. Di antaranya Allah jalla wa ala berfirman: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk senantiasa berbuat keadilan dan melakukan perbuatan kebaikan, dan Allah jalla wa ala melarang dari berbagai macam perbuatan keji, kemungkaran dan kezaliman. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman: wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin. Hendaknya kalian senantiasa berbuat kebaikan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan itu. Dan bahkan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan surga bagi hamba-hambanya yang senantiasa berbuat kebaikan dalam kehidupan dunia ini. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman: fa'athabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalika jazaa'ul muhsinin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membalas mereka disebabkan apa yang telah mereka amalkan. Maka Allah Azza wa Jal memasukkan mereka ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya. Dan ini merupakan balasan bagi hamba-hamba Allah yang senantiasa berbuat kebaikan. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak sekali menyebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih perintah untuk senantiasa berbuat kebaikan dalam segala sesuatu. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Syaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah katab al-ihsan 'ala kulli syai'. Fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinu al-dhibhah. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatah." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah mewajibkan untuk berbuat kebaikan dalam segala sesuatu. Maka apabila kalian membunuh, maka membunuhlah dengan cara yang baik. Dan apabila kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaknya salah seorang kalian menajamkan pisaunya dan membuat tedang hewan sembelihannya tersebut. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara keindahan Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang disampaikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini, Islam memiliki sifat rahmah, memiliki sifat kasih sayang untuk seluruh makhluk yang ada di jagat raya ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam Jami'nya dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'." Orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang kepada sesama makhluk, merekalah hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kalian merahmati makhluk yang ada di muka bumi ini. Maka Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas langit akan memberikan rahmat kepada kalian. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa bersifat rahmah, kasih sayang kepada sesama makhluk, kasih sayang kepada sesama kaum muslimin, kasih sayang kepada orang-orang kafir sekalipun, demikian pula kepada hewan-hewan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Battal rahimahullahu taala tatkala beliau menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'." Rahmatilah, kasihanilah makhluk yang ada di muka bumi ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengasihi kalian. Kata Ibnu Battal rahimahullahu taala fi hadzal hadis, "Is'al haddu 'ala isti'malir rahmati li jami'il khalq, fa yadkhulu fihi al-mu'min wal kafir wal baha'im al-mamluk minha wa ghairil mamluk." Di dalam hadis ini anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar hendaknya kaum muslimin senantiasa memiliki sifat rahmah kepada seluruh makhluk, termasuk di antaranya bersikap rahmah kepada orang kafir atau kepada kaum mukminin, kepada hewan-hewan, hewan yang dimiliki atau hewan-hewan yang lainnya. Oleh karena itu, telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada seorang lelaki yang kehausan dalam perjalanannya, lalu kemudian ia pun singgah di sebuah sumur, lalu dia turun ke dalam sumur tersebut, lalu ia pun meminum airnya, lalu naik ke atas sumur. Pada saat ia naik ke atas sumur, dia melihat ada seekor anjing yang berada di dekat sumur tersebut yang memakan tanah, yang menunjukkan bahwa dia sangat kehausan. Namun dia tidak mendapatkan air dan tidak memungkinkan bagi anjing tersebut untuk masuk ke dalam sumur itu. Maka akhirnya orang ini pun mengatakan, "Laqad balagha bi hadzal kalb mithla alladhi balagha bi." Sungguh anjing ini telah merasakan seperti apa yang aku rasakan tadi dari kehausan yang sangat. Maka akhirnya orang ini pun melepaskan sepatunya, Lalu dia turun membawa sepatunya, lalu kemudian sepatunya diisi dengan air. Pada saat dia naik ke atas sumur tersebut, maka dia menggigit sepatunya itu sambil kemudian naik ke atas sumur. Lalu kemudian dia pun memberi minum kepada seekor anjing tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fasyakarallahu lahu wa ghafara lahu." Maka Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepada orang ini dan Allah jalla wa ala mengampuni dosa-dosanya. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa adkhalahu Allahul jannah." Maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan hamba ini ke dalam jannah. Lihatlah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seekor anjing yang mungkin menurut kita adalah seekor hewan yang sangat hina, akan tetapi tatkala kita mengasihinya, bersifat rahmah kepadanya, menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa hamba tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dakhalat imra'atun an-nar fi hirratin rabatatha falam tut'imha wa lam tad'ha ta'kulu fi khashashil ardh." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita masuk ke dalam neraka disebabkan karena seekor kucing. Dia mengikatnya, lalu dia tidak memberikan makan kepada kucing tersebut. Dia memenjarakannya, lalu dia tidak memberikan makanan kepada kucing tersebut. Dan dia tidak membiarkannya dan melepaskannya untuk memakan serangga-serangga yang ada di permukaan bumi. Allah Subhanahu wa taala memasukkan wanita ini ke dalam neraka disebabkan karena dia tidak memiliki sifat rahmah, tidak mengasihi seekor kucing, seekor hewan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala membolehkan bagi kaum mukminin untuk berbuat baik bahkan kepada orang-orang kafir, orang-orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin, orang-orang kafir yang tidak mengusir kaum muslimin dari kampung halaman mereka. Kita tetap dianjurkan untuk berbuat baik kepada mereka, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah jalla wa ala berfirman, "La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin." Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dari orang-orang kafir dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian untuk berbuat baik kepada mereka, untuk berbuat adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hamba-hamba yang senantiasa berbuat keadilan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa'budu Allaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jari al junubi was sahibi bil jambi wa bil sabil." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hendaklah kalian menyembah hanya kepada Allah dan jangan kalian menyekutukan dalam beribadah kepadanya. Berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian dan berbuat baiklah kalian kepada kerabat-kerabat kalian, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin dan kepada tetangga, al-jari dzil qurba wal jari junub, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh." Di antara penafsiran para ulama yang menjelaskan makna tetangga yang dekat yaitu tetangga yang muslim, sedangkan tetangga yang jauh yaitu tetangga yang kafir. Kita tetap diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka selama dalam batas-batas yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bertetangga dengan Yahudi, akan tetapi beliau tidak pernah menyakiti Yahudi tersebut. Beliau tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang menteror Yahudi tersebut. Namun yang diketahui oleh orang-orang Yahudi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang sangat mulia sekali. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau menjelaskan ada seorang anak Yahudi yang biasa datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bahkan terkadang melayani Rasulullah alaihi salatu wasallam. Rasulullah tidak pernah memarahinya, Rasulullah tidak mengusir dari rumahnya disebabkan karena dia anak Yahudi, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkannya. Sampai kemudian satu ketika anak Yahudi ini dalam keadaan sakit keras, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin berbuat baik kepadanya, dan ini termasuk di antara kebaikan akhlak Nabi alaihi salatu wasallam. Siapa yang berbuat baik kepada beliau, beliau senantiasa berusaha untuk membalas kebaikan itu. Dan itu merupakan anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh." Siapa yang berbuat baik kepadamu, maka hendaknya kalian membalas kebaikan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika anak Yahudi ini sakit, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjenguk anak Yahudi tersebut. Maka masuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau duduk di sisi anak Yahudi ini, sementara di sisi yang lainnya ada ayahnya yang Yahudi, Yahudi dari anak ini, Yahudi dari seorang Yahudi yang menjadi tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Yahudi yang kafir, Yahudi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an yang sangat besar kebencian mereka kepada kaum muslimin. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya, dan seorang Yahudi ini membiarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dan duduk di samping anak ini. Lalu kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat anak Yahudi ini yang dalam keadaan sakit keras, kesempatan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahinya. Maka beliau mengatakan kepada anak Yahudi ini, "Aslim, masuk Islamlah engkau. Ucapkanlah la ilaha illallah." Lalu kemudian anak Yahudi ini pun menampakkan kebingungannya. Dia melihat Rasulullah, namun dia juga melihat kepada ayahnya yang Yahudi, sebab dia dari kecilnya memang dalam keadaan seorang Yahudi dan terdidik dengan keyakinan Yahudi. Maka dia melirik kepada ayahnya. Akan tetapi apa yang terjadi, ma'asyiral muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala meluluhkan hati ayahnya ini, ayah yang seorang Yahudi ini. Lalu kemudian dia mengatakan kepada anaknya sendiri yang dalam keadaan sekarat, yang mendekati kematiannya, dia mengatakan kepadanya, "Ati Abul Qasim, taati apa yang diucapkan oleh Abul Qasim Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Maka sebelum meninggal, anak ini pun sempat mengucapkan la ilaha illallah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam keluar dari rumah Yahudi tersebut sambil beliau mengatakan, "Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar." Alhamdulillah yang telah menyelamatkan anak ini dari api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau seandainya orang Yahudi itu mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang buruk, yang biasa menteror tetangganya yang kafir, tidak akan mungkin dia akan membiarkan anaknya mati sebagai seorang muslim. Tidak akan mungkin dia akan membiarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya. Maka ini semua menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertetangga dengan seorang Yahudi dan beliau senantiasa berbuat baik kepada mereka. Ini merupakan akhlak yang mulia dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mendidik kita dan memberi taufik kepada kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai panutan dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin min kulli dhanbin fastaghfiruhu إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, terang sekali bagi kita, bagi yang memahami Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang yang senantiasa melakukan teror di berbagai negeri dan membuat pengerusakan dengan mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan jihad untuk melakukan pembunuhan kepada orang-orang yang tidak berdosa, atau melakukan pembunuhan terhadap orang-orang kafir sekalipun, akan tetapi mereka bukanlah dari orang-orang kafir yang dihalalkan untuk ditumpahkan darahnya. Maka ini adalah merupakan perbuatan pengerusakan di muka bumi dan sangat bertentangan dengan prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mengajarkan rahmat kepada seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidaklah mengutusmu wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Rahmat bagi seluruh alam. Maka dengan kasih sayang yang kita tampakkan di hadapan makhluk yang ada di muka bumi ini, akan nampak keindahan Islam, akan nampak kemuliaan Islam. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan di antara sifat kaum mukminin, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, dan di antara sifat hamba-hamba yang mukmin, mereka senantiasa memberi makan padahal makanan tersebut adalah makanan yang mereka sedangi, makanan yang mereka sukai. Mereka berikan kepada anak yatim, mereka berikan kepada orang miskin, dan bahkan mereka berikan kepada tawanan-tawanan mereka, tawanan-tawanan perang mereka. Kata para ulama, para tahanan yang ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada kecuali dia adalah seorang kafir yang musyrik. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat para sahabat yang senantiasa berbuat kebaikan bahkan kepada orang-orang kafir yang menjadi tahanan kaum muslimin sekalipun. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang dilakukan oleh sebagian mereka yang melakukan penembakan, pembunuhan, pengerusakan di berbagai negeri-negeri kaum muslimin, bahkan di negara-negara kafir atau di sebagian negara-negara kafir, ini bukan dari akhlakul mukminin, dan tidak demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya demikian, sehingga menimbulkan citra yang buruk. Mereka menyangka bahwa seseorang semakin memperdalam Islam maka akan semakin menumbuhkan seorang yang menjadi seorang teroris. Ini adalah perkara yang sangat bertentangan dengan Al-Quranul Karim, sangat bertentangan dengan prinsip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengedepankan sifat rahmah yang mengasihi seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi hidayah kepada kaum muslimin agar mereka kembali kepada agamanya, memahami Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman sebenar-benarnya, jauh dari pemahaman yang menyimpang dari kaum teroris, dari kaum khawarij, dari mereka-mereka yang menyimpangkan makna-makna yang hak dari kitabullah dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. ربنا أفرغ علينا صدرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احصنا من البدعة والفتنة وأحينا على الإسلام والسنة واجعلنا ممن يتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحياة واحشرنا في زمرته بعد الممات برحمتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.